bila terpaksa mengingat akhir dari cerita sempurna yang kita coba pertahankan, namun berujung jua. Benar atau salah, kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga ku harus melepasnya. Seberat apapun hatimu akan berujung jua. Benar atau salah, kini tiada berarti. Biarkanlah sekuat tenaga ku harus melepasnya. Bisa bertahan sekuat tenaga, kau harus melepasnya. Kau harus melepasnya. Relakan semua yang telah berakhir, takkan berubah yang pernah terukir. Walau air mata seberat apapun hatimu takkan berujung jua. Benar atau salah, kini tiada berarti. Biar hai, kita dari Eka. Kita tiba nih, seru banget hari ini. Terus kita juga mau kenalin teman-teman kita nih. Ada Cherry, ini temannya Brigi tiba nih. Terus ini Jesslyn-nya adik gue. Jadi gimana nih, Dek? Semoga kalian semua suka sama video kita kali ini. Terus juga video ini bakalan jadi video pertama di YouTube channel aku. Oke, jadi jangan lupa subscribe ke channelnya Brigi tiba nih. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Kelas Tariya. Kita juga pengen ngucapin terima kasih buat Ko Fendi dan teman-teman yang udah siap di tempatnya di Dovio Cafe. Jangan lupa kunjungi di Dovio Cafe, kalian bisa cari di Waze, di GPS kalian. Jangan lupa cek juga Instagram di Dovio Cafe. Buat ini oke.